cinta yang sesungguhnya tak mungkin dirimu berbuat dusta. Rupanya kamu memang sengaja membuat drama sandiwara cinta. Cukup sudah cinta berpisah, dua, dua, dua, dua kali kau ingkari. Sadarkah engkau kasih, mengapa engkau pergi, dan kini engkau salah padamu. Mungkin juga kau jemu, rayu-rayu cinta palsu. Dua, dua, dua, dua kali kau ingkari. Andaikan cinta yang sesungguhnya tak mungkin dirimu berbuat dusta. Rupanya kamu memang sengaja membuat drama sandiwara cinta. Cukup sudah cita cinta berbisa, dua, dua, dua, dua kali kau ingkari. Sadarkah engkau kasih, mengapa engkau pergi, dan kini engkau sana padamu. Mungkin juga kau jemu, rayu-rayu cinta palsu.